Bolehkah menceraikan istri disebabkan tidak bisa memberikan keturunan atau mandul dan sudah tua? Kalau masalah boleh, boleh saja. Dalam arti bahwa karena ini tujuan pernikahan tidak terwujud, yaitu memperbanyak keturunan. Tapi kalau dia seorang wanita salihah, kenapa mesti dicerai? Kenapa enggak ditaduk saja? Sehingga dia bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya kan? Kalau dia dicerai, sementara dia wanita salihah, kasihan. Tapi kalau ditaduk, dia mendapat nafkah dari suami, terjaga. Kemudian suami juga bisa bermanfaat bagi keluarga yang kedua. Ini kan lebih bagus.